Zaki Tato. Berlalu dan masa lalu kan terus menjauh dengan sedikit senyuman awal langkah setiap ikatan begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan dan di sini ku ada. Rasakan sudah yakin untukku kau berikan sehingga sedikit senyuman awali langkah sebuah ikatan begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan dan di sini ku ada. Pergi.